rasa ada sesuatu yang hilang. Kau merasa lelah dan merasa lemah, cemas dan gelisah mengantuimu. Segera kau dekatkan diri pada Allah, adukan semua masalahmu kepadanya. Berdoalah padanya, jangan putus asa dengan rahmatnya. Hanya Allah yang dapat menolongmu. Sesuai dan sesuai.